Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 203 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi kita bahas tentang apa, Mas? Mas Widat, tadi kita bahas tentang apa, Mas Widat? Pas belum maghrib. Jamaahnya mudah. Jawabannya mudah. Kita membahas halaman di bawah sebelum itu, Ustaz. Ya. Enak. Ya. Jadi halaman sebelum ini kita membahas tentang apa? Bagaimana menggabungkan antara sifat mayah dan Allah Maha Tinggi. Ya, itu ada tiga sisi pandang. Sudut pandang untuk menggabungkan itu ada tiga. Yang pertama adalah tadi berkaitan dengan Allah tidak mungkin menggabungkan dua sifat yang berbeda. Ya. Sudah, Mas, nanti ngobrolnya nanti, Mas. Sekakaknya nanti, Mas. Kita serius ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat ulu. Ya, itu tidak meniadakan ma'iyah. Karena ini adalah konsep ma'iyah menurut orang Arab, bahasanya ma'iyah kebersamaan itu tidak mengharuskan kebersamaan fisik. Kemudian yang ketiga adalah tentang apa? Apa yang berlaku untuk makhluk tidak bisa dikiaskan kepada Al-Khaliq. Begitu juga sebaliknya. Dan Allah Azza wa Jalla itu menguasai segala sesuatu. Nah, sekarang pembahasan poin yang pertama dari ya'lamu ahwalahum. Ya, yasma'u aqwalahum. Allah Azza wa Jalla mengetahui, ya, mengetahui apa yang menjadi kondisi mereka. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang menjadi kondisi mereka. Kondisi apa? Makhluknya. Begitu juga Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang menjadi apa? Perbuatan, perkataan dan perbuatan makhluk, Allah mengetahui semuanya. Sehingga ketika di sini dikatakan ya berkaitan dengan yudabbiru umurahum, Allah Azza wa Jalla mengatur segala urusannya. Nah, urusan makhluknya. Nah, di sini cara kakinya tadi jelaskan qala Syekh Muhammad Shalih Taimi rahimahullah, "Summa qala ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum wa yudabbiru umurahum wa yarzuqul faqira wa yajburul katsira." يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Ini poin ini. Kemudian ya, kemudian Allah Azza wa Jalla itu mengetahui apa yang menjadi kondisi mereka, kondisi makhluknya. Wa yasma'u aqwalahum, Allah senantiasa mendengar apa yang menjadi pembicaraan. Sebagaimana tadi Allah mengetahui pembicaraan antum cuma hahe-hahe, Allah tahu. Anda enggak tahu, Anda enggak dengar sih. Ya. Tapi Allah mengetahui. Sehingga di sini ketika termasuk min adabil talabul ilmi, termasuk adab menuntut ilmu syar'i adalah ketika orang itu mendapati majlis ilmu sudah berjalan, dia langsung bersegera. Tidak kemudian malah justru menyibukkan diri dengan sesuatu yang lainnya. Atta apa? Berbicara kepada samping kanan kirinya. Anda mendapati ikhwan-ikhwan ya, ketika belajar dengan Syekh Abdul Bari Habibullah, ketika mereka sudah mulai, enggak ada yang kemudian nengok sana, nengok kanan, nengok kiri, hehehe, enggak ada. Walaupun sekedar mengucapkan salam. Justru mereka mengucapkan salam ya, itu di awal salam, salam saja. Ketika sampai udah langsung nyatet mas. Baru nanti salamnya ketika selesai baru tegur sapa sama kanan kirinya. Setelah kajian selesai. Dan antum harus biasakan adab seperti itu karena itu kebaikan. Kenapa? Bisa jadi yang antum tegur sapa itu sedang fokus. Kemudian antum, wah, wis beda ya saiki. Wis sangar ya saiki. Bar nikah guyu-guyu cengah-cengah jeluk di seplaki. Ya, misalnya. Ya, enggak boleh seperti itu. Justru di situ ketika antum mengetahui bahasanya, oh konteksnya sudah menuntut ilmu syar'i, sudah. Buka kitabnya, buka catatannya langsung. Tidak kemudian malah mas, ngerti pula, aku nikah loh. Enggak perlu seperti itu, mas. Ya. Justru di situ antum harus langsung gercep, langsung ambil barokah yang sebelumnya itu antum tertinggal untuk mengikutinya. Nah, itu salah satu kebiasaan yang ana pengin sampaikan kepada antum. Ini bukan untuk agar antum merasa baper, karena ana menginginkan antum itu tidak mengalami apa yang ana alami dulu, kesalahan-kesalahan yang ana alami dulu. Ya, ana katakan ana sendiri mengalami adab-adab belajar yang kemudian ditegur oleh masyayikh. Dan karena seringnya ditegur, makanya dia jadi tahu. Tapi ketika ditegur, ana berterima kasih pada masyayikh ana karena mereka sayang dengan cara menegur tersebut. Sehingga kalau misalnya sekarang antum ada yang ditegur, ada yang ini bentuk sayangnya ana ke antum semua. Jadi jangan kemudian, oh, Ustaz sidik-sidik ngece, Ustaz ngece. Itu bukan ngece, mas. Antum coba fahami dengan sudut pandang yang lain. Jangan dipandangin dengan persepsi antum. Ya. Karena terkadang persepsi antum ya belum tentu sama dengan persepsi yang diinginkan oleh orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan teguran kepada antum. Ya, bahwa semuanya itu diberikan udur, mas. Udur, ana memberikan udur kepada anak, ana enggak marah. Kata antum telat pun ana enggak marah. Ya. Tapi jangan kemudian menjadi kebiasaan. Sayang. Sayang kalau menjadi kebiasaan itu karena apa? Antum punya potensi yang besar untuk menjadi orang yang faham dari kajian ilmu ini. Tapi dengan cara antum membiasakan diri untuk terlambat, antum membiasakan diri tidak fokus, maka itu menjadi barokah ilmunya bisa tidak sempurna. Ya, paham sampai sini? Nah, selanjutnya. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang terbetik, ya, apa yang terbetik di benak hamba-hambanya. Bahkan ketika orang itu menunjukkan tentang kondisi, antum kayak misalnya seperti ini, antum melototnya ke sana, ini terus lihat, nggak kedip bahkan. Orang yang dipelototin apa yang ketiga ini nggak tahu apa yang dalam pikiran nanti nggak tahu itu memang arahnya ke sana, ada magnetnya ke sana, bukan magnet itu mas, tapi ternyata dari sekian banyak magnet yang menjadikan arahnya itu satu arah, ada arah-arah yang lainnya, artinya tidak sama cara pandangnya ke sana gini. Itu dia lagi tidur, Ustaz. Tapi emang enggak kedip kayak gitu. Ada seperti itu. Jadi melek gitu terus. Beginiin juga enggak ngepek gitu. Terserah sama. Gitu. Karena berharap tidak terjadi pada antum. Tapi ada di sana yang seperti itu. Ketika dia nyari. Seperti itu. Allah Ustaz. Nah. Ini sering terjadi dan semoga Allah Azza menjadikan ini sebagai penguat kepada kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla pemahaman. Ya. Nah, di sini jelaskan. Wa yara af'alahum. Allah melihat apa yang menjadi perbuatan hamba-Nya. Wa yudabbiru umurahum, dan Allah mengetahui mengatur semua urusan. Wa yarzuqul faqir, Allah memberikan rezeki bagi orang-orang yang butuhkan. Semuanya kita fakir. Apalagi orang-orang yang membutuhkan pasangan, maka dia fakir. Ya. Fakir, Mas. Fakir. Wa yajburu katsiran. Ya. Jabr di sini maksudnya dalam bahasa Arab banyak. Ya. Jadi makna dari jabr, ya. Kalau misalnya dikatakan ya. Kasir itu patah. Yajburu itu jabr. Itu bisa maknanya dari beberapa makna. Ya. Di mana makna dari yajburu, ya. Ini ada, ya. Nah, disebutkan di sini Al-Jabbar Allahu Azza wa Jalla ismul qahir. Ya. Khalaqahu ala ma arada min amrin wa nahyin. Allah mencipta makhluknya sebagaimana yang Allah inginkan. Dari apa yang menjadi perintahnya, dari apa yang menjadi larangannya. Itu Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini sifat Allah Azza wa Jalla. Itu Jabbar. Ya. Dan disebutkan jabara yajburu. Ya. Jadi salaha yasluhu. Artinya memperbaiki. Ya. Kemudian jabaral al-idhamal maksura aslaha kasrahu. Ya. Wada'a alaihi jabirah. Jabarul qulubal munkasirah asal, ya, mahzunin. Jabarul faqira jabarul yatim kafahu hajatahu aslaha halahu. Jadi maksud jabir, ya, jabara yajburu, artinya di sini adalah memperbaiki apa yang rusak, apa yang patah, atau memenuhi apa yang menjadi hajatnya. Ya. Ini maksud dari secara bahasanya. Jadi wa yajburul katsira artinya di sini memberikan perbaikan terhadap hamba-hambanya yang di situ rusak. Yu'til mulka man yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'izzu man yasha. Dan Allah memberikan kemuliaan. Ya. Dan kedudukan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha. Dan juga Allah menghinakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Biyadihil khair. Di tangan Allah kebaikan. Artinya ai biyadihi kullu khair, seluruh kebaikan. Kalau antum itu ingin baik dalam menuntut ilmu syar'i, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan minta kepada ustaznya. Ustaznya fakir. Tapi pun begitu, antum tidak boleh kemudian meremehkan. Oh, kan bukan ustaz yang ngasih pemahaman kepada anak. Ya suka-suka anak dong ustaz. Wah itu melinti mas, piten ono, bukan seperti itu, ya, karena kita mengamalkan adab yang baik dalam menuntut ilmu syar'i itu adalah bagian untuk kita bisa mendapatkan barokahnya ilmu, ya. Tapi kalau dalam menuntut ilmu syar'i itu tidak ada adab, maka kebarokahan ilmu terhalang atau bahkan tercegah dari dirinya. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah menguasai segala sesuatu. Ya. Qauluhu ya'lamu ahwalahum hadhihi muqtadiyatil ma'iyyah multazimatiha. Jadi Allah mengetahui kondisi-kondisi mereka, ini adalah konsekuensi dari ma'iyyah. Artinya apa? Bahwasanya Allah mempunyai sifat kebersamaan, artinya adalah sifat maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla itu bersama makhluknya. Apa yang antum Ya, isi hati antum sekarang, apa yang terbetik dalam benak antum sekarang, Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahuinya. Dan ini adalah konsekuensi dari sifat ma'iyah di sini dan mengharuskan yang demikian. Kemudian yang kedua, di sini tentang apa? Man kana hadza sya'nuhu kana ma'a khalqi haqiqatan wa in kana fawqahum 'ala 'arsyihi haqiqatan. Ya. Siapa yang ini kondisinya seperti ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, kana ma'a khalqihi. Maka dia itu bersama Allah Azza wa Jalla itu bersama makhluknya secara hakikatnya. Ya. Walaupun di sini wa in kana fawqahum 'ala 'arsyihi, di mana Allah Azza wa Jalla berada di atas makhluknya, yaitu di atas arsy. Ini secara apa? Hakikatnya seperti itu. Yang kedua di sini, ثم قال ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة. Jadi kalau ya zat yang kondisinya seperti ini bersama makhluknya, ini secara hakikatnya. Wa in kana fawqahum 'ala 'arsyihi haqiqatan, walaupun kondisinya zatnya itu berada di atas makhluknya, yaitu berada di atas arsnya secara hakikatnya. Walamania, maka ini lamania, tidak terlarang. Walaysa fi hadza ayyu tanaqudin, dan dalam hal ini tidak ada yang berbenturan, Mas. Tidak ada yang maknanya ya berbenturan. Wala ayyu wasfin la yaliqu billahi idhilladhi la yaliqu billahi an nafhama min al-ma'iyyati al-ikhtilat wal-hulula fil makani kama qalat al-jahmiyah. Ya, maka sifat apapun, ya, tidak ada sifat apapun yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika apa? Ketika sesuatu yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla difahami oleh kita dari makna ma'iyah, bahwasanya apa? Makna ma'iyah itu adalah bercampur baur, ikhtilat. Wal-hulula menjelma, fil makani menjelma menjadi satu dalam satu tempat. Kama qalatil jahmiyah, sebagaimana dikatakan oleh jahmiyah. Faham? Karena ma'iyah, sebagaimana yang sudah kita bahas, tidak mengharuskan bersandingan, tidak mengharuskan apa? Bersatu, bercampur baur. Nah, walia ada, ya, oleh karena itu, ya, lama zahara hadzal qawlu al-mubtada'u ad-dallu sara as-salafu yaquluna, dan ketika sudah jelas perkataan yang dibuat-buat ini sesat ini, maka generasi salaf terdahulu mereka mengatakan huwa ma'ana bi'ilmihi. Ya, huwa ma'ana bi'ilmihi, ini kuncinya, Mas, tentang ma'iyah di sini. Itu kunci dari sifat ma'iyah. Itu apa, Mas? Huwa, Allah Azza wa Jal bersama kita bi'ilmihi, dengan sifat maha pengetahuannya. Dengan sifat maha pengetahuannya. Fafassara al-ma'iyyata, ya. Kemudian fafassaru al-ma'iyyata bilazimiha. Maka mereka itu menafsirkan ma'iyah bilazimiha, dengan kelazimannya, dengan keharusannya. Wahwal ilm, itu adalah mengharuskan apa? Ada maha mengetahui tentang ilm. Ala anna lazimal ma'iyyati laysal ilma faqat. Bahwasanya keharus ma'iyah ini bukan hanya meliputi ilmu saja. Kama sarha bidzalika Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana dijelaskan yang demikian itu oleh Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir, dalam tafsirnya. Wa sarha bihi aidan Ibnu Rajab rahimahullah, dan begitu juga dijelaskan secara jelas oleh Ibnu Rajab. Ibnu Katsir meninggal tahun berapa, Mas? Ibnu Katsir. Allah. Ibnu Katsir. Ayo Allah barik. Ya. Ibnu Rajab. Masya Allah, Allah barik. Ya. Ada yang senyum-senyum, Pak Buang. Ya. Di belakang antum ada yang terbelalak. Allah mabarik, bukan gua ya. Allah mabarik. Barik-barik, Mas. Ya. Harusnya malu yang muda-muda ini. Nah, Ustaz. Nah. Pak Buang, tolong doakan yang muda-muda ini agar semangat. Ya, bisa jadi dengan ketulusan doa antum mereka itu beranjak kemudian lebih semangat lagi daripada sebelumnya. Barakallahu fiik. Wa zadakumullahu khairan. Semoga antum semuanya nambahin semangat. Ya. Pak Buang yang sudah umur hampir 72 saja semangat. Ya, ada di antara antum belum 27 aja. Ya, semangat. Ya. Long stand. Nam, wala nuzaki ala Allah had. Di dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hanbali, dalam kitabnya Jami'ul Muhlikah mengatakan bal huwa ma'ana bi ilmi. Allah Azza wa Jalla itu bersama kita dengan ilmunya, dengan maha pengetahuannya, wasam'ihi, dan dengan pendengarannya, wabasarihi, dan penglihatannya, wasultanihi, dan dengan kekuasaannya, wakudratihi, dan dengan kewenangannya, wa rububiyyatihi, dengan sifat Rabb-nya, wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyati. Ya, dari yang selain demikian, dari apa? Makna rububiyyah. Makna rububiyyah itu apa, Mas? Ana tanya kepada antum, makna rububiyyah. Ya. Mas Herman, makna rububiyyah. Ya, antum doakan ya, kalau mendengar seperti itu, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Ya. Adakah yang dibuktikan dari membaca Al-Quran pakai mic dikeraskan? Ya. Itu Masya Allah. Dan itu juga musibah. Kita berdoa sebagaimana ketika melihat orang lain ditimpa musibah. Alhamdulillah afana mimma btalahum bihi wa faddalana ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Itu musibah di atas musibah. Kenapa? I'rad anil haq. Ingat loh, yang kita bahas di dalam tafsir, ya, tafsir surat Az-Zukhruf. Ya, tentang apa? Anna uqubah qad yakunu bil musibah fil badani min maradin wassaqamin. Ya, terkadang hukuman berupa musibah itu berupa penyakit yang mengenai badan. Ya, tapi asyaddu uqubah, sedahsyat-dahsyatnya hukuman di sini dan sebesar-besar musibah di sini adalah al-i'rad anil haq. Ya. Apa? Berpaling dari kebenaran. Seandainya sekarang antum datang, semuanya kita datangi orang itu kemudian, "Mas, dalilnya apa?" Antum baca surat apa, membaca Al-Qur'an kencang-kencang, kemudian yang lainnya merasa terganggu dan seterusnya. Ternyata mereka jamaahnya lebih banyak daripada antum. Ya. Dikit-dikit-dikit. Ini gerombolan mana yang menantang kita? Ya. Itu dikatakan ini sedang baca Yasinan, Mas. Jenengan enggak senang kalau Yasinan baca? Allah musta'an. Kita bukan enggak senang baca, tapi caranya. Subhanallah. Dan garis tipis antara riak, ya, antara riak dan ikhlas itu tipis sekali. Salah sama ya. Semoga kita dijauhkan dari musibah seperti itu. Ya, ana dulu termasuk pelaku yang seperti itu. Ketika masa kecil ana di sini nyetel, kalau sudah baca Al-Quran kayak nge-rap, makhrajnya nggak benar, tajwidnya pas, Sakti. Nah, lanjut lagi. Ana menenangkan diri ana dan antum sekalian dari wah itu dengar keras, ya, memang keras. Tapi yang harus kita lakukan pertama bersyukur kepada Allah Azza Jalla. Alhamdulillah kita tidak diberikan musibah seperti itu. Yang kedua, kita membaca doa tadi. Doa ketika kita mendengar atau mengetahui atau melihat orang yang ditimpa musibah seperti itu musibah. Ya. Karena kalau itu baik tentunya sudah ada contoh daripada ulama kita generasi terdahulu membaca setiap malam Jumat atau apa dengan suara yang seperti itu. Kemudian lakin fassaraha man fassaraha min as-salaf bil ilmi raddan 'ala al-jahmiyah alladhi qalu huwa ma'ana bilatihi fi makanina. Jadi Ibnu Rajab Al-Hanbali dan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasannya tentang ma'iyah ini yang bersama dengan makhluknya sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla itu adalah ilmu Allah Azza wa Jalla, maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla, kemudian pendengaran Allah Azza wa Jalla, penglihatan Allah Azza wa Jalla, begitu juga kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kewenangannya Allah Azza wa Jalla, dan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Tadi ana bertanya tentang makna rububiyah. Makna rububiyah adalah makna yang berkaitan dengan sifat Allah sebagai Rabb. Salah satunya adalah apa? Al-Khaliq, Al-Mudabbir, dan Al-Malik. Itu tiga sifat utama dari makna rububiyah. Ingat-ingat tuh mas. Begitu juga yang lainnya. Allahu Razzaq. Ya. Allahu Ar-Razzaq. Zat yang senantiasa memberikan rezeki. Begitu juga apa? Allah Azza wa Jalla itu ya, semuanya berkaitan dengan atas ke bawah. Jadi zat Allah Azza yang di atas kemudian menuju makhluknya yang ada di bawahnya, itu semuanya adalah makna rububiyah. Dan mudabbir, ya, mengatur semuanya. Lakin fassaraha man fassaraha min salaf. Tapi yang menafsirkan ini sebagaimana orang yang menafsirkan adalah dari generasi salaf terdahulu, ada mereka menafsirkan bil ilmi. Ya, bil ilmi. Dengan apa? Maha pengetahuan. Ini sebagai raddan, sebagai bantahan alal Jahmiyah, kepada Jahmiyah. Jahmiyah kenapa? Karena Jahmiyah mengatakan apa? Manunggaling kawula Gusti. Thulul. Jahmiyah itu berpendapat bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyatu dengan makhluknya dimanapun makhluk itu berada. Sallallahu alaihi wasallam. Alladzina qalu huwa ma'ana bidzatihi fi makanina. Di mana Jahmiyah itu mengatakan, mereka mengatakan bahwasanya huwa Allah Azza wa Jalla bersama kita dengan zatnya, ya, fi makanina, di tempat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza makanya disebutkan Jahmiyah itu apa? Majusi hadil ummah. Majusinya umat ini. Ini disebut Jahmiyah. Kenapa? Karena mereka melandasi keyakinan mereka dengan salah kaprah. Salah kaprah. Walihada fi ibarati ba'dihim, dalam ungkapan sebagian dari mereka, huwa Abdullah bin Mubarak, ya, itu Abdullah bin Mubarak mengatakan qala wala naqulu kama yaqul Jahmiyah. Ya, kita tidak mengatakan sebagaimana perkataan Jahmiyah, artinya apa? Kita tidak berpendapat sebagaimana pendapatnya Jahmiyah. Innahu ma'ana hahuna. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama kita. Dan di situ. Wa asyara ila al-ardi. Dan memberikan isyarat kepada ya, bumi. Wa hadha huwa alladhi haddarahu as-salaf. Dan inilah yang diperingatkan oleh generasi salaf terdahulu. Wa fassaruha bil ilmi, maka mereka menafsirkannya tentang ma'iyah itu dengan apa? Dengan ilmu. Allah bersama makhluknya dengan apa? Maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa tafsirun bi ba'dil lawazim. Ini adalah tafsir dengan sebagian yang mengharuskan demikian. Walaysa bil lawazim kulliha, namun tidak sesuatu yang mengharuskan yang sifatnya menyeluruh seluruhnya. Kenapa? Wal qasdu minhu araddu alal jahmiyatil hululiyah, Dan ini tujuannya adalah sebagai bantahan terhadap Jahmiyah yang mengaku Allah Azza wa Jal menjelma menjadi satu dengan makhluknya, alias hululiyah. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau tadi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, itu kesempurnaannya seperti itu. Bahwasanya Allah Azza wa Jal bersama makhluknya dengan apa? Sifat pengetahuannya Allah. Dengan pendengarannya Allah Azza wa Jal. Dengan penglihatannya Allah Azza wa Jal. Dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah Azza wa Jal. Tapi bukan dengan zatnya. Zatnya berada di atas ars. Paham sampai sini? Nah. Dan ketika mereka menafsirkan dengan bahwasanya ma'iyah ini apa? Ya. Ma'iyah tadi disebutkan apa? Huwa ma'ana bi'ilmihi. Ini penafsiran salaf ya. Allah Azza wa Jalla itu bersama kita dengan maha pengetahuannya. Ini adalah makna salaf. Tapi ini bukan kemudian menafikan, meniadakan tentang apa? Penglihatan Allah. Kemudian pendengaran Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah dan sifat rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak. Tapi bi ilmi di sini adalah dengan maksud untuk membantah Jahmiyah yang mengatakan bahasanya Allah itu bersama makhluknya dimanapun makhluk itu berada. Paham sampai di sini? Nah. Nah, kama anna ba'd as-salafi qala huwa mustawin 'ala 'arsihi bidzatihi. Ma anna bidzatihi ya anna bidzatihi ghairu waridin. Lakin qala bidzatihi raddan 'ala man qala innal istiwa'a huwa al-istila'. Fa huwa istiwa'u ma'nawiyyun la dzatiyyun. Ya, ma'nawiyun la dhatiyun. Wa kama abbara ba'duhum biqawlihi yanzilu ilas sama'i dunya bidhatihi. Raddan, jadi yang dipahami ini mas, bidhatihi. Ini juga apa? Bidhatihi. Kalau tadi yang disebutkan apa? Bi'ilmihi. Kalau di sini tentang istiwa, bidhatihi. Ya. Raddan, sebagai bantahan ala qaul ya, ala qaulin man yaqul innal ladzi yanzilu amruhu aw rahmatuhu aw malakun minal malaikatihi fa yajibu an na'rifa anna as-salafa qad yufassiruna shay'a bil ma'na ay bilazimihi hadaran min ma'nan batinin ittakhadun nasu fi dhalikal waqti. Antum lihat di sini penjelasan paragraf ini. Ya, sebagaimana generasi salaf terdahulu, maksudnya salaf itu apa mas? Salafus soleh itu apa mas? Lal, salaf itu apa? Wah, pendahulu, bahmu, ya kan? Bukan obahmu, bukan tidak ya. Antum bedakan antara generasi itu. Saya katakan, antum menjawab pendahulu. Ana jawab bahmu. Itu bukan rot ya. Ana bukan membantah dia, tapi ana mengatakan apakah termasuk bahmu maksudnya. Bukan kamu salah, bahmu. Beda kan? Karena bahasa Jawa itu kaya dengan ekspresi, mas. Jadi, antum mengatakan, mas, otaknya di mana? Ketika di rumah makan padang, ya sah-sah saja. Tapi kalau misalnya sekarang antum mengatakan di sini, mas, otaknya di mana? Nah, mesti naik pitam. Ya. Seolah-olah, koon. Ya. Anak katakan pendahulu mesti bahmu. Nenek, kakekmu maksudnya. Apakah itu disebut salaf? B. Hah? Pendahulu orang-orang soleh. Belakangan tip soleh. B. Bingung kan? Tripod pas. Samping kiri antum siapa mas namanya? Hah? Jafa. Jafa ya? SMA itu bukan? Oh. Ayah toh? Ayah. Belum tarik. Waktu itu pakai peci jadi anak enggak kurang itu. Enggak tahu. Ya antum yang di masjid sana itu? Izzatul Islam? Bukan? Iya? Oh, masa anak lupa. Ini cuma anak agak uff. Ya wis, Allah mbarik. Udah selesai belum? SMA-nya? Oh, belum? Oh, ini terakhir. Oh, kelas 12 besok. Allah mbarik. Wafaqakumullah. InsyaAllah memberikan taufik antum untuk senantiasa istiqomah. Nah. Ya. Beliau masih paling muda. Tadinya yang paling muda ini. Sama itu. Sekarang ada yang lebih muda lagi. Allah mbarik. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya tanya kepada antum tentang makna salaf. Salaf ya, Mas? Mas Dafa? Orang-orang terdahulu. Iya. Anda tidak mengatakan bangmu lagi ya. Ya. Salaf itu lawan dari khalaf. Salaf itu adalah pendahulu-pendahulu. Kalau dikatakan as-salaf, ya, as-salaf berarti generasi pendahulu yang masuk Islam awal-awal. Kemudian as-salaf juga masuk kepada kategori apa? Pendahulu. Kalau dikatakan as-salaf, ya, atau salafus soleh, ya, pendahulu yang soleh, maka nisbatnya pada ketiga generasi yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni summa ladhi yalunahum summa ladhi yalunahum summa ladhi yalunahum. Jadi sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian sepeninggalnya, kemudian sepeninggalnya. Jadi tiga generasi yang terbaik itu seperti itu, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu adalah sebaik-baik generasi. Bahkan Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang perbedaan antara khalaf dan salaf, ya, salaf itu adalah 500 ke bawah, ya, khalaf itu 500 ke atas, ya. Tapi yang jelas di situ kita tidak mempermasalahkan tentang tahunnya kapan, mulainya kapan, itu karena relatif. Tapi yang jelas sebut salaf itu adalah terdahulu, sedangkan khalaf, ya, termasuk bahmu. Ya, kakeknya antum langsung ya. Ini termasuk generasi khalaf. Secara apa? Secara Islamnya. Ya. Kalau kita berbicara ini ya, salaf itu terdahulu pas zaman awal Islam. Nah. Di sini jelaskan orang-orang salaf terdahulu bahwasanya mereka menafsirkan ini sebagai apa? Sebagai bantahan. Ada tambahan zatnya. Jadi huwa mustawin ala arsihi bidzati. Allah azza jal beristiwa di atas ars dengan zatnya. Sedangkan bidzatihi itu tidak ada ghairu waridin, tidak ada dalilnya. Lakin namun qala bidzatihi, ya. Ini para ulama salaf mengatakan tambahan bidatihi raddan ala man qala, sebagai bantahan pada orang yang mengatakan innal istiwa'a, bahwasanya istiwa, ya, istiwa huwal istila, istiwa ini adalah istila itu artinya tinggi menguasai. Bahwa istiwa'un ma'nawiyun, ini adalah istiwa' secara ma'nawi, la dhatiyun, ya, artinya apa? Sebagaimana yang dipahami oleh, ya, kamus bahasa Indonesia, istiwa' bermakna semayam, karena semayam itu artinya menduduki, ya, sedangkan istiwa' maksudnya itu ala pokok arsih, berada tinggi di atas arsih. Itu artinya apa? Istiwa. Bukan menduduki. Ya. Atau bersemayam. Kama abbara ba'duhum biqoulihi, sebagaimana sebagian mereka mengungkapkan dengan perkataan mereka, perkataannya, yang zilu ila sama'i dunya bidzatihi. Allah azza wajalla turun ke langit dunia bidzatihi, dengan zat-Nya. Raddan, sebagai bantahan, ala qaulin man yaqul, kepada pendapat atau pada omongan orang yang mengatakan apa? Innal ladzi yanzilu amruhu, sesungguhnya yang turun itu adalah perintahnya. Au rahmatu, atau rahmatnya. Au malakun minal malaikati, atau malaikat dari malaikat-malaikatnya. Fa yajibu an na'rifa anna as-salafa qad yufassiruna syai'a bil makna. Dan maka wajib kita ketahui bahwasanya salaf itu menafsirkan sesuatu itu dengan makna. Maksudnya apa? Bilazimiha. Dengan konsekuensinya, dengan keharusan yang dimiliki dari makna tersebut. Hadaran minal min makna batil. Ini sebagai bentuk ya kehati-hatian, peringatan terhadap apa? Makna yang batil. Ittakhadun nasu fi dhalikal waqti, yang orang-orang saat itu mengambil makna-makna batil pada waktu tersebut. Kenapa? Pengaruh dari falsafah. Ilmu filsafat. Maka itu ditambahkan dari apa? Pengertian makna. Konsekuensi yang ada makna tersebut apa? Bidzatihi, ay dengan zat-Nya. Bi'ilmihi, kenapa bi'ilmihi tidak disebutkan bisultanihi, birubiyatihi, dan yang lain? Tidak. Tapi bi'ilmihi sebagai bantahan. Paham atau enggak, Mas? Ya. Ya, iwis adan. Ya Allah. Nah. Qauluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah azza wajalla sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir, Allah azza wajalla Maha mendengar. Allah azza wajalla Maha melihat. Ini isyaratun illa ya, isyaratun ilal ma'iyyati. Ilal ma'iyyati. Ini isyarat kepada apa? Sifat ma'iyyah. Sifat kebersamaan. Ma'al fauqiyah. Bersama apa? Sifat Allah itu berada di atas. Fauqiyah. Lau kudiro, apabila ditakdirkan annaha mumtani'atun fi haqqil makhluk, kalau ini ditakdirkan, ini terlarang, tercegah, ya, tidak berlaku bagi makhluk, fala takunu mumtani'atan fi haqqil khaliq, maka bukan berarti kemudian ini terlarang, tercegah dari apa? Dari al-khaliq. Ini yang tidak berlaku bagi haknya seorang makhluk, tidak berarti kemudian bagi khaliq tidak berlaku juga, atau tidak layak, tidak patut. Li'anna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai', karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah azza wajalla. Ya, naktafi bihadil qudrah. Ya. Kita mencukupkan dengan di sini, dan insyaallah azza wajalla kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ya. Nah, online. Kecuali bagi yang mulazim di sini boleh. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته